seta. Tidak tersirat di hatimu ingin mencuri itu nyanyian setan. Waspada, waspada, itu banyak setan berada. Agar kau masuk ke dalam lembah yang mampukan itu nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu ingin mencuri itu nyanyian tersirat.